بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، di dalam Islam kehormatan seorang muslim sangatlah mulia, dihormati, dimuliakan, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di dalamnya. Kehormatan seorang muslim itu lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan dengan Ka'bah al-Musharrafah. Kehormatan seorang muslim disetarakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti kesucian hari raya Idul Adha yaumun nahr, seperti kesucian bulan haram, dan seperti kesucian tanah haram, yang menggambarkan bagi kita semuanya barakallahu fikum bahwasanya a'radul muslimin, kehormatan kaum muslimin itu betul-betul sangat mulia dalam Islam, sangat terhormat dalam Islam, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada' berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada hari-hari Mina. Datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabat hari apa ini? Dikatakan yaumun nahr. Bulan apa ini? Dikatakan sebagai syahrul haram. Negeri apa ini? Dikatakan sebagai negeri haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau suatu hari pernah di sisi Ka'bah dan kemudian menunjuk ke arah Ka'bah sambil menjelaskan tentang keutamaan Ka'bah, kehormatan Ka'bah, dan beliau mengatakan kehormatan seorang muslim itu lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada Ka'bah ini. Dan yang menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam Islam, ikhwanul fillah azzaakumullah, kehormatan seorang muslim dijaga. Kehormatan seorang muslim dilindungi. Kehormatan seorang muslim dimuliakan. Selama dia muslim, apalagi dia seorang muslim yang saleh, yang tidak ada padanya perkara-perkara yang merusak keislamannya. Dalam Islam tidak diperbolehkan merusak kehormatan seorang muslim dengan apapun dan cara apapun. Dalam Islam dilarang untuk sabul muslim, mencela seorang muslim. Diancam dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Memerangi seorang muslim itu kekufuran. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, sabul muslimi kaqatlih. Mencela seorang muslim itu sama seperti membunuh seorang muslim. Menggambarkan kepada kita tentang besarnya dosa tindakan tadi. Itu semata-mata mencela. Diancam dengan ancaman-ancaman yang sedemikian keras. Begitu pula melecehkan seorang muslim, menghinakan seorang muslim, mengecek seorang muslim, merendahkan seorang muslim, itu semuanya dalam Islam dianggap sebagai perkara-perkara jahiliyah. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada sebagian sahabat yang merendahkan sahabat yang lain dengan ibunya. Maka Rasul mengatakan, inna fika mru'un, inna kamru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini seseorang yang pada kamu masih ada perangai-perangai jahiliyah padanya. Merendahkan muslim saja dikecam semacam itu. Mengecek muslim saja dikecam semacam itu. Mencela seorang muslim saja dinyatakan sebagai orang yang fasik. Mencela seorang muslim disamakan dengan membunuh seorang muslim. Dosa besar. Lalu bagaimana kiranya barakallahu fikum sampai pada tingkat melaknatnya, sampai pada tingkat mengkafirkannya, mengeluarkan dia dari Islam. Tentu barakallahu fikum terbayang pada kita lebih besar lagi dosanya, lebih fatal akibatnya, lebih besar dosanya barakallahu fikum. Ibnuddin azzakumullah, pada akhir-akhir ini, saya katakan lebih dari satu dekade, muncul fenomena buruk di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di tengah-tengah orang-orang yang terlibat dalam harakah-harakah dakwah, fenomena budaya suka mengkafirkan seorang muslim dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak, dengan tanpa dalil, dengan tanpa bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan tanpa bimbingan para ulama sunnah, suka mengkafirkan, gampang mengkafirkan orang lain yang muslim dengan kata-kata kafir. Perlu dipahami, ikhwanatina azzakumullah, Islam sangat mengecam budaya yang semacam ini. Mengkafirkan kaum muslimin atau seorang muslim dengan tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, hai orang kafir, si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau saudara yang dia tuduh itu memang kafir, ya memang dia kafir. Tapi kalau tidak, akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam lafadz Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau saudaranya itu memang dia kafir, betul yang dia sampaikan. Tapi kalau tidak, kembali kepada dia sendiri. Senjata makan tuan. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahadahuma." Apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, hai orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Juga diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa artaddat alaih illam yakun sahibuhu kathalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang yang menuduh orang lain dengan kefasikan, tidak pula seseorang itu menuduh orang lain dengan kekufuran, melainkan akan kembali kepadanya kalau yang dituduh tidak demikian keadaannya. Ini semuanya ancaman datang dari tiga orang sahabat, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu. Tiga orang sahabat dengan lafaz yang mirip-mirip, barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Thabit bin Dhahhak, dari Thabit bin Dhahhak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa qatlih." Dan siapa saja yang menuduh seorang mukmin dengan kafir, dengan kekufuran, maka itu sama dengan membunuh dia. Sehingga dosanya sangat besar, seperti dosa pembunuhan, barakallahu fikum. Para ulama kita dalam mensyarah riwayat-riwayat di atas Mereka membawakan beberapa arahan di dalam memaknakan riwayat di atas. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka kembali kepada salah satunya. Ada beberapa makna. Yang masyhur di kalangan para ulama ialah yang kembali adalah dosanya. Maka dosa menuduh orang itu kafir kembali kepada tuannya. Ada lagi yang memaknakan secara zahirnya. Barang siapa yang mengkafirkan orang lain, ternyata yang dituduh bukan orang kafir, maka yang menuduh yang dihukumi kafir. Dimaknakan secara zahir. Ada pula yang memaknakan dengan makna-makna yang lain. Ala kulli hal barakallahu fikum. Intinya adalah riwayat-riwayat di atas bersifat teguran, ancaman keras bagi siapa saja yang gampang mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah, bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin, bahkan membudayakan budaya takfir, mengkafirkan orang lain atau kaum muslimin dengan tanpa hak. Sangat dikecam dalam Islam. Disebutkan oleh para ulama pula, yaqunamtina azakumullah, kenapa Islam dan kenapa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengecamnya dengan kecaman-kecaman yang begitu besar? Itu dikarenakan dampaknya. Dampak daripada budaya takfir tadi. Mengatakan kepada orang lain, hei orang kafir, itu bukan perkara yang kecil. Tapi sebuah ucapan, sebuah klaim, sebuah tuduhan yang mengandung banyak konsekuensi. Baik terkait dengan individu orang yang dikafirkan, atau terkait dengan jamaah kaum muslimin secara umum, atau terkait dengan Islam lebih umum lagi. Sehingga dampak negatif budaya takfir dirasakan tiga pihak. Yang dituduh kafir, kaum muslimin, dan Islam itu sendiri. Adapun efek negatif yang dirasakan pada pihak yang dikatakan kafir, ini cukup banyak. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hafizahullah ta'ala wa ra'a, mufti Saudi Arabia sekarang ini. Ketika ada seseorang yang menghukumi saudaranya kafir, hei orang kafir, maka konsekuensinya ialah dia ini telah menghukumi saudaranya itu murtad dari Islam. Konsekuensinya dia menghukumi orang itu ahli nar. Konsekuensinya dia menghukumi orang tadi kekal dalam neraka. Di dunia ini dia harus dipisah dari istrinya. Tidak boleh seorang wanita muslimah bersanding dengan laki-laki yang murtad. Harus dipisah dengan istrinya. Tidak boleh menjadi wali bagi anak-anaknya. Terutama anak putrinya yang mau menikah. Yang dituduh kafir tadi tidak berhak mendapatkan warisan. Ketika dia mati tidak disolatkan. Ketika dia mati tidak boleh dikubur di kuburan-kuburan kaum muslimin. Tidak ada warisan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anak-anaknya. Dan masih banyak lagi konsekuensi-konsekuensi hukum ketika seseorang mengatakan kepada saudaranya, hei orang kafir. Ketika dia mengkafirkan saudaranya. Ada konsekuensi hukum di dunia, ada konsekuensi hukum di akhirat nanti. Ringkasnya, dia disikapi sebagaimana mensikapi orang-orang kafir yang lainnya. Kalau dia sampai tingkatan, kalau sampai dia murtad, menjadi halal darahnya. Kata Rasulullah SAW, man badala dinahu faktuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, bunuh dia. Konsekuensinya menjadi halal harta bendanya. Dan yang lain-lainnya. Sangat mengerikan barakallahu fikum. Tidak semudah yang dibayangkan. Kafir. Terus sudah kita aja ya. Tidak. Buntutnya panjang. Di belakangnya ada hukum-hukum syar'i yang tidak mungkin terlewatkan. Dan itu sangat bermadarat, sangat bermafsadah bagi orang yang diklaim tadi. Ini terkait dengan individunya. Adapun efek negatif budaya takfir yang dirasakan oleh kaum muslimin, dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, wa amma dararuhu 'ala al-jama'atil muslimah, adapun kemadharatan budaya takfir atas jamaah kaum muslimin, fa innahu yushattitul kalimah, budaya takfir ini bisa mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin, wa yufarriqu shaff, dan bisa membelah, mengkotak-kotak saf kaum muslimin. Wa yaghrisul adawata wal baghdha fi nufus, menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di jiwa-jiwa kaum muslimin. Wa yukhalifu ma da'ati syari'atu ilaihi min at-ta'awun wat-ta'aluf wat-tanasur wa islahil akhta' wa taqwimi ma'waja minas suluk. Budaya takfir itu menyelisihi anjuran-anjuran syariat dalam bentuk anjuran tentu berta'awun, untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, memperbaiki kesalahan, meluruskan akhlak yang bengkok. Ini menyelisihi anjuran agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa menutup pintu saling menasihati, menutup pintu dakwah ilallah dengan cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini sisi negatifnya yang dirasakan di tengah-tengah umat Islam. Kalau satu muslim dengan muslim yang lainnya saling mengkafirkan, yang ini mengkafirkan fulan, yang ini mengkafirkan Allan, yang kelompok ini mengatakan fulan kafir, yang ini mengatakan ini kafir, suasananya akan betul-betul menjadi suasana yang penuh kekacauan. Tidak ada persatuan umat Islam, tidak ada ukhuwah Islamiyah, tidak mungkin lagi muslimin disatukan kalimatnya, misinya, visinya, langkahnya. Tidak mungkin ada yang namanya saling menasihati. Tidak akan jalan yang namanya dakwah ilallah. Yang muncul saling membenci, saling bermusuhan, saling dengki. Bahkan mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Yang ini menghalalkan darah si fulan, yang itu menghalalkan darahnya si Alan. Maka yang terjadi adalah kehancuran umat Islam. Barakallahu fikum. Dan itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwatul Islam. Ini terkait dengan dampak negatifnya pada jamaatul muslimin. Adapun efek negatif budaya takfir terhadap Islam secara umum, katanya beliau, hafizahullah, fa inna haula'il ladzina yukaffiruna an-nasa bila hujjah yusawwihuna sum'atal Islam wa yudhhiruna anna dinal Islam dinul irhab wa safkid dima wa intihakil a'rab wa nahbil amwal wa yusawwihuna suratal Islam bima yuhdithunahu min hadha. Adapun dampak negatif budaya takfir untuk Islam secara umum. Kata beliau, orang-orang yang mengkafirkan umat manusia dengan tanpa hujah itu, mereka telah mencoreng-moreng nama baik Islam. Mereka menampilkan Islam itu sebagai agama teror. Agamanya kaum teroris. Agama yang suka menumpahkan darah. Agama yang suka menghancurkan kehormatan. Agama yang suka mencuri harta benda manusia. Mereka mencoreng-moreng bentuk Islam dengan tindakan mereka yang menyimpang tadi. Ini semuanya barakallahu fikum bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip mendasar pada Islam yang mengajarkan akhlakul karimah, yang mengajarkan adab-adab syariah, yang mengajarkan dakwah bil hikmah, yang mengajarkan kedamaian, ketentraman dan segala macamnya barakallahu fikum. Ini semuanya adalah efek negatif dari budaya-budaya takfir yang ada barakallahu fikum. Maka jangan heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu keras tegurannya, ancamannya terhadap orang-orang yang bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain. Fallahul musta'an. Ikhwanuddin a'azzakumullah, disebutkan oleh para ulama beberapa model, beberapa bentuk praktek-praktek takfir yang menyimpang, yang mereka sebut dengan istilah al-ghulu fi takfir, yang melampaui batas dalam mengkafirkan orang lain. Ada beberapa bentuk, beberapa gambaran, beberapa model ya. Yang dari situ nanti kita akan bisa mengetahui tindakan itu, tindakan yang menyimpang dari Islam. Menyimpang dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafi. Cukup banyak barakallahu fikum. Ada sekitar 4 poin atau lebih bahkan yang disebutkan oleh para ulama model-model dan bentuk-bentuk takfir yang menyimpang, praktek-praktek takfir yang menyimpang. Kita sebutkan atau sertakan untuk diwaspadai barakallahu fikum. Yang pertama ialah takfiru murtakibil kabirah. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini adalah praktek takfir menyimpang yang dimotori oleh sekte Khawarij. Dan ling-ling Khawarij dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini. Takfiru murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Kaum Khawarij sepakat. Ini ijma' Khawarij, enggak mutabar. Ini ijma' yang menyimpang. Orang-orang Khawarij menyatakan bahwasanya siapa saja yang terjatuh di dalam dosa besar, al-kabirah minadzunub, maka di dunia dia dinyatakan kafir. Disikapi seperti mensikapi orang-orang kafir. Di neraka nanti dia abadi di dalam neraka selama-lamanya. Fallahul musta'an. Ini adalah pemahaman menyimpangnya orang-orang kafir. Orang-orang Khawarij, afwan. Orang-orang Khawarij. Takfirnya model Khawarij. Fallahul musta'an. Padahal dalam Islam, ikhwan fillah a'azzakumullah, model takfir yang semacam ini sangat bertentangan dengan nususul Qur'ani wa sunnah. terlalu banyak dalil-dalil Alkitab wa Sunnah yang menyebutkan terjadinya tindakan dosa besar di tengah-tengah umat Islam, namun pelakunya tidak dikatakan kafir. Seperti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 178 ketika pembahasan tentang masalah qisas. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Apa hukum membunuh seseorang? Hukumnya apa, Ikhwan? Haram. Tindakan dosa. Dosa kecil apakah besar? Termasuk dosa besar. Terkait dengan ayatul qisas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un bil faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Dalam hukum qisas itu masih ada maaf. Tidak langsung dikisos nyawa dengan nyawa. Yang pertama masih ada maaf. Ketika keluarga pihak yang terbunuh memaafkan, maka diambil pemaafan tadi. Kalau seandainya pembunuh itu dinyatakan kafir, tidak ada maaf bagi dia. Hukumnya langsung dikisos. Tapi ini dikasih kesempatan maaf. Menunjukkan dia bukan orang yang kafir. Padahal membunuh seorang muslim. Terjatuh dalam tindakan dosa besar. Dan yang kedua dalam ayat ini Allah menyebutnya sebagai saudaranya dia. Allah mengatakan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Dan siapa saja yang dimaafkan sedikit saja dari saudaranya dia, maka diikuti dengan cara yang ma'ruf dan ditunaikan kepadanya dengan cara yang ihsan. Yang tadinya hukum nyawa dengan nyawa ketika saudaranya memaafkan, maka kembali kepada hukum diat. Membayar diat membunuh muslim dengan sengaja, diatun kamilah mi'atu ibil. Diat sempurna 100 ekor unta. Yang pertama dimaafkan, yang kedua dikatakan sebagai saudaranya. Tidak kafir. Padahal membunuh. Membunuh dosa besar. Kalau seandainya pelaku dosa besar dikatakan kafir, sebagaimana pemahaman kaum Khawarij, maka dalam ayat ini akan dikatakan dia kafir. Khawarij bertentangan dengan ayat ini. Juga di Al-Hujurat. Ayat yang ke-9. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan terjadinya peperangan antar umat Islam, iqtital. Kalau perang melawan orang kafir hukumnya apa? Jihad. Kan ngene ya? Nah, kalau perang melawan orang kaum muslimin namanya apa? Itu namanya tindakan dosa. Peperangan memicu yang namanya korban nyawa. Perangnya ikhwan, dosa itu. Tetapi dalam ayat yang kita bacakan nanti, Allah Azza wa Jal masih memerintahkan mereka untuk islah, mendamaikan kedua belah pihak. Kalau seandainya kafir, enggak ada islah. Ima perang, ima jizyah. Yang kedua, Allah Azza wa Jal masih menyebut mereka semua sebagai kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat ayat yang ke-9, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma." Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang mukmin berperang, damaikan antara mereka berdua. Masih dikatakan sebagai mukmin dan diperintahkan untuk islah, mendamaikan antara mereka semua, walaupun tindakan mereka tindakan perang saudara, tindakan yang haram, merupakan tindakan dosa besar. Barakallahu fiikum. Khawarij bertentangan dengan ayat ini. Masya Allah. Disebutkan di dalam dalam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia Muslim, kemudian dia mati di atas keislamannya, melainkan dia pasti masuk ke dalam surga. Mungkin langsung, mungkin dia azab dulu. Intinya dalam surga nanti. Katanya Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri ya Rasulullah. Rasul mengatakan, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia pernah berzina, walaupun pernah mencuri. Diulangi lagi sama Abu Dzar, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri. Rasul mengatakan, wa in zana wa in sarak. Walaupun pernah berzina, pernah mencuri. Diulang yang ketiga kalinya sama Abu Dzar, wa in zana wa in sarak. Ya Rasulullah, walaupun pernah berzina, pernah mencuri. Rasul mengatakan wa in zana wa in sarak wa ala raghmi anfi Abi Dzar. Walaupun dia dulu pernah berzina, pernah mencuri, walaupun Abu Dzar tidak suka. Walaupun Abu Dzar tidak suka. Barakallahu fiikum. Bayangkan, dia berzina, dosa besar. Dia mencuri, dosa besar. Tetapi tidak dikafirkan. Bahkan ketika dia mati di atas keislamannya, pasti masuk dalam surga. Mungkin langsung kalau Allah memaafkan, atau di neraka dulu, dientaskan setelah itu ketika Allah menghendaki demikian. Intinya tidak di neraka selama-lamanya. Kalau dia dikatakan kafir seperti pemahaman takfirnya kaum Khawarij, tidak akan mungkin dikasih bisyarah, kabar gembira dengan surga. Kafir, kafir, neraka tempatnya. Tapi Rasul mengatakan masuk surga. Khawarij bertentangan dengan satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fenomena pertama, bentuk pertama ya ikhwan. Harakallahu fikum. Budaya takfir yang keblinger, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini adalah budaya takfirnya orang-orang Khawarij. Dan perlu diingat, inilah asal muasal munculnya pemahaman takfir dari kaum Khawarij. Yang dari sini mereka menuju kepada yang berikutnya, mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin yang zalim. Kafir. Mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin yang khain, yang berkhianat. Kafir. Mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin yang enggak berhukum dengan hukum Allah, dikatakan kafir. Itu asal muasal budaya takfirnya kaum Khawarij. Bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lah terus bagaimana pandangan Islam terkait dengan pelaku dosa besar? Ringkasnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat pelaku dosa besar dikatakan fasik, atau dikatakan dia mu'minun bi'imanihi fasiqun bikabiratih. Dia masih mu'min karena masih punya iman, namun dia fasik dengan dosa besarnya. Atau dengan bahasa yang lain, mu'minun naqisul iman, seorang mu'min yang kurang kadar keimanannya dengan sebab tindakan maksiat dia, dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Kata sebagai orang fasik, selesai. Kafir, enggak. Mukmin sempurna juga enggak. Fasik dia. Mukmin yang kurang kadar keimanannya. Jangan lupa, Ahlussunnah meyakini iman itu naik turun. Bertingkat-tingkat. Naik dengan iman dan takwa, turun dengan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, habis dengan kufur wa syirik. Ini bentuk pengkafiran budaya takfir yang pertama. Sekali lagi, ini cikal bakal munculnya budaya takfir yang dimotori oleh sekte Khawarij dan ling-ling mereka sampai detik ini. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Bentuk budaya takfir kedua yang keblinger. Ini saya baca kitab supaya antum enggak ngira saya dari kantong pribadi. Ini kitab namanya Al-Ghulu wa Madhahiruhu fil Hayatil Mu'asirah. Karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi yang pernah kemari. Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah yang pernah daurah di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu. Ini kitab ditakdim oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Yang kedua, budaya takfir keblinger yang kedua, hanya menyimpang yang kedua, ialah at-takfiru bi fi'lil mubah. At-takfiru bi fi'il mubah. Mengkafirkan orang lain dengan perbuatan yang mubah. Jadi seseorang itu atau sekelompok orang itu melakukan tindakan yang mubah dalam Islam, tapi dikafirkan. Ini betul-betul keblinger tenan ya, ikhwan ya. Pelaku perbuatan mubah dikatakan kafir. Ini adalah israfun fil ghulu. At-takfir fi ghayatil butlan. Budaya takfir yang betul-betul mencapai puncak kebatilan. Budaya takfir yang betul-betul melampaui batas. Barang mubah dikatakan kafir. Mengkafirkan pelaku-pelaku mubah. Barakallahu fikum. Si. Contohnya apa Ustaz? Contohnya apa ini? Masuk orang yang berbuat perkara yang mubah kok dikatakan kafir? Minum hukumnya apa? Mubah. Mau dikafirkan orang minumnya? Hah? Wallahul musta'an. Ya enggak sebodoh itu ya, Ikhwan. Dicontohkan oleh beliau. Apa yang terjadi barakallahu fikum di zaman sekarang ini? Budaya takfir yang menimpa, doktrin takfir yang menimpa pemuda-pemuda Islam. Mereka mengkafirkan semua negara yang masuk dalam anggota PBB. Piye ge, Wan? Ini contoh dari beliau, hafizahullah ta'ala. Mengkafirkan semua negara yang menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikatakan kafir. Dikarenakan apa namanya, tokohnya dan segala macamnya dari kalangan Amerika. Kafir. Dan macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan kalau gak tergabung dalam PBB berarti ada unsur mualah, loyalitas kepada orang-orang Yahudi, kafir. Ada lagi yang mengatakan dikarenakan orang-orang Yahudi dan umumnya negara PBB berhukum dengan standar hukum Allah, kafir. Ada lagi yang betul-betul keblinger, pokoknya siapa saja atau negara manapun yang tergabung dalam PBB maka negara kafir. Allahul musta'an. Contoh yang lainnya ialah mengkafirkan pelaku-pelaku atau siapa saja yang mengikuti aturan-aturan negara-negara tadi padahal dalam perkara-perkara duniawiyah atau kemaslahatan umum. Jalan raya itu kan ada yang namanya lampu abang hijau, bangju. Nah itu ya, hijau maju, abang mandek, kuning, jangan ngebut, pelan-pelan. Arah kelas itu. Itu hukum tauhid. Buatan tauhid. Siapa saja yang melakukannya kafir. Begitu. Hah? Nengok lagi yang lainnya lagi. Karihur. Itu adalah tempat perbelanjaan untuk mengapa Evan? Hah? Untuk menjadi penyalur dana besar untuk orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin. Siapa saja yang beli di Carrefour, kafir. Nengok lagi yang lainnya lagi. Hah? Minuman apa itu? Minuman apa ini? Loh, ini minuman produknya orang-orang kafir. Barang siapa yang mengkonsumsi maka dia kafir. Dikatakan itu wala kepada orang kafir. Kafir dia. Masya Allah, kafir kabeh. Minum Coca-Cola, kafir. Waduh, kafir. Fanta, kafir juga. Masya Allah. Bawa kresek Carrefour. Ini wala kepada orang kafir ini. Ini model-modelnya orang kafir zaman sekarang ini. Dibuang kreseknya supaya jangan dikafirkan. Allahul musta'an. Dan terjadi itu. Makanya perlu contohkan di sini. Itu budaya takfir yang menyimpang, yang keblinger. Barakallahu fikum. Mengkafirkan pelaku mubah. Barakallahu fikum. Di dalam Islam, yukhanantina azakumullah, umat Islam tidak dilarang untuk melakukan akad jual beli dengan orang-orang yang kafir sekalipun. Urusan duniawi, urusan jual, urusan beli, muamalah duniawiyah diizinkan. Dengan nasul Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din ila akhir ayat. Ini ayat asbabul nuzulnya terkait dengan masalah ini. Hujjah para ulama untuk menyatakan tidak Allah larang kalian bermuamalah duniawiyah dengan orang-orang yang kafir. Jadi ketika urusannya barang halal, ya halal. Boleh bagi Anda untuk jual beli barang yang mubah tadi dengan siapapun. Entah dia dengan seorang muslim atau orang yang kafir. Ini barang mubah. Dikafirkan pelakunya dikarenakan semata-mata ini produknya orang kafir. Berarti loyal kepada orang kafir. Berarti kafir. Allahul musta'an. Mengerikannya ya Allah. Dan terjadi itu. Betapa banyak dari kalangan orang-orang harokah. Harokiyin. Disebut namanya apa ini? Mahum ya harokiyin ya. Dari kalangan harokiyin. Sampai pada tingkat demo. Isi demonya itu menolak produk kufar. Masya Allah. Ada gempa ya. Diginikan langsung aja. Terjadi itu ya. Terjadi itu. Turun-turun di jalan. Demo yang isinya menolak produknya orang-orang kafir. Yang disasar Carrefour. Dan produk-produk yang semua terkait dengan masalah minuman. Terkait dengan masalah makanan. Yang diteliti oleh badan obat dan makanan. Albin begitu. Halal. Banyak pote yang halal. Dikatakan ditolak. Alasannya itu adalah produk yang orang-orang kafir. Kalau kita belanja di situ berarti kita itu membantu mereka untuk membantai kaum muslimin. Kalau kita beli barang ini berarti kita loyal kepada orang-orang kafir. Itu merupakan kekufuran kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah budaya takfir yang keblinger. Dan ternyata memang juga dilakukan oleh anak cucunya kaum Khawarij. Walaupun mereka mungkin tidak mau dikatakan sebagai Khawarij. Barakallahu fikum. Mereka adalah anak cucunya kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama tadi itu adalah cikal bakal takfirnya kaum Khawarij yang bakal menjadi al-muqatilah yang langsung turun ke lapangan mengkudeta penguasa, pengeboman dan segala macamnya. Yang kedua ini Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah orang-orang yang duduk enggak ikut perang-perang, enggak ikut ngebom-ngebom, tapi otaknya otak takfir. Itu namanya Al-Qaeda. Alladzina qa'adu wa lam yubashiru al-khuruj 'alal hukam. Orang yang duduk enggak ikut-ikutan berontak penguasa, tapi otaknya otak takfir. Ini lebih berbahaya daripada yang pertama tadi. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Padahal kalau kita ikhwan nanti na'azakumullah melihat sirah nabawiyah, kita akan mendapati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan bahkan kaum muslimin secara umum, person, kafilah dagang, bahkan setingkat negara sekalipun, mereka biasa melakukan yang namanya muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah dengan orang-orang kafir terkait dengan masalah muzara'ah, terkait dengan masalah baik wa syira', terkait dengan masalah ijarah, terkait dengan bahkan perdamaian dengan orang kafir, akad suluh, akad perdamaian dan segala macamnya. Itu termaktub dalam buku-buku sirah. Barakallahu fikum. Naam, perkara yang mubah. Maka mereka ini kan nanti na'azakumullah betul-betul terjatuh di dalam budaya takfir yang begitu ekstrim. Betul-betul bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pernah enggak Rasul melakukan akad perdamaian dengan kaum musyrikin? Pernah enggak? Kapan? Kapan ya, Pak? Yang paling masyhur Sulhul Hudaybiyah. Pernah enggak Rasul dan para sahabatnya jual beli dengan orang-orang kafir? Ya, pernah. Bahkan baju besinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tergadaikan pada seorang Yahudi. Beliau wafat belum sempat diambil lagi. Digadaikan untuk mendapatkan 30 sa' di orang Yahudi. Biasa. Tapi mereka ini barakallahu fikum menjadikannya luar biasa. Akhirnya jatuh dalam pemahaman yang namanya takfir. Dan perlu diingat, ketika seorang muslim barakallahu fikum melakukan muamalah-muamalah duniawiyah dengan orang-orang kafir, itu bukan berarti sang muslim tadi itu menunjukkan loyalitasnya kepada orang kafir tadi. Semata-mata jual beli, profesional ya ikhwan. Kalau sampai ada unsur loyalitas, diharamkan dalam Islam. Yang haram bukan akad jual belinya, tapi terkait dengan mualahnya, loyalitasnya, walaknya kepada orang-orang kafir. Itu pun dirinci dalam Islam terkait dengan hukum walak kepada orang-orang kafir. Ada mualatun kufriyah, ada mualatun muharramah, ada walak kepada orang kafir yang sampai tingkatan kufur, ada walak kepada orang kafir yang tingkatannya haram saja, belum sampai tingkatan kufur. Yang sampai dikatakan kufur ketika dia betul-betul berloyalitas kepada akidah orang kafir, ideologinya orang kafir, membantu orang kafir untuk membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, itu walak yang membuat dia kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Al-Maidah ayat 1. Barang siapa yang berwalak kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk golongannya mereka. Itu walak yang kafir sampai pada tingkat pada poin-poin tadi. Meyakini kebenaran agama mereka, ideologi mereka, membela ideologi mereka, membantu mereka untuk membantai kaum muslimin dan segala macamnya, itu wala yang kufur, termasuk pembatal-pembatal Islam. Tapi yang dibahas bukan itunya. Yang dibahas terkait dengan masalah transaksi duniawiyah ini, ya, Pak. Perkara yang mubah. Tapi ternyata oleh mereka dikatakan pelakunya sebagai orang yang kafir. Fallahul musta'an. At-takfiru bi fi'lil mubah. Ujung-ujungnya khawarij kafir. Yang pertama khawarij, cikal bakalnya khawarij, yang ini anak cucunya khawarij. Waduh ya, kan. Karena khawarij memiliki nama yang sangat banyak. Si. Nah, tadi terkait dengan masalah gabung dengan negara PBB bagaimana ya, Pak? Gimana ya, Pak? Disebutkan di sini barakallahu fikum oleh Syekh Al Haddadi hafizahullahu taala wa ra'ah terkait dengan bergabungnya sebagai negara Islam pada Perserikatan Bangsa-Bangsa itu semuanya yang dituju hanya masalah amah duniawiyah. Kemaslahatan-kemaslahatan umum secara duniawiyah. Dan melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Dikarenakan masalah keagamaan dikembalikan kepada masing-masing negaranya. Nah, saya dibaca dalam bukunya beliau ini, barakallahu fikum. Sehingga masalah duniawiyah, kemaslahatan umum yang sifatnya keduniaan, itu perkara yang sangat mubah. Adanya perjanjian di antara mereka semua, dalam bidang keamanan. Ini maslahat umum ke duniawi ya barakallahu fikum. Terkaitan dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang apalagi ya Pak. Barakallahu fikum. Ya, anggaplah ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Itu sebatas perkara dosa besar. Ketika dia mengkafirkan dengan sebab ini. Kembali pada poin yang pertama. Dia mengkafirkan pelaku dosa. Pelaku dosa besar. Wallahul musta'an. Masya Allah. Yang ke berapa ini? Yang ketiga. Dari budaya-budaya takfir yang menyimpang. Yang ini diminta agak fokus sedikit. Karena lebih sedikit ilmiah. Kalau yang tadi yang pertama, kedua, gampang mencernanya ya. Yang ketiga. At-takfir bima yahtamilu kaunahu kufra wa kaunahu ma'siyatan. Mengkafirkan seseorang dengan sebuah amalan yang mana amalan ini bisa dimaknakan kekufuran atau bisa dimaknakan kemaksiatan. Tidak diyakini dan dipastikan sebagai tindakan kekufuran. Barakallahu fikum. Contoh. Ada seorang muslim yang diketahui keislamannya oleh semua pihak. Ya Allah, tetangganya antum. Tetangga sebelah, kanan, kiri, depan. Tetangga, ya, semua antum tahu dia muslim. Yakin dia muslim. Tiba-tiba dia keluar rumah, pakai celana jeans, pakai kaos gambar salib. Pakai kaos gambar Apa ya, Khan? Gambar salib. Saya mau tanya sama antum. Salib itu syiarnya agama apa? Hah? Nasrani, sepakat? Nama ya, Khan. Ini agak ilmiah ya, Khan. Disebutkan oleh beliau tadi, Asy-Syal Haddadi hafizahullah, termasuk budaya takfir yang menyimpang, bahkan yang hulu, langsung mengkafirkan seseorang yang dikenal selama ini sebagai seorang muslim dikarenakan dia melakukan atau mengenakan sesuatu yang merupakan syiarnya orang-orang kafir. Yang pertama jeans. Ini jeans itu syiarnya orang kafir. Seorang muslim yang menggunakan celana jeans yang ketat itu tasyafu dengan orang kafir. Dan yang kedua pakai kaos. Kaosnya gambar salib. Metu. Dari rumahnya. Ketahuan sama anak buah Khawarij. Namanya ABK. Keluar anak buah Khawarij. Lu pakai salib. Kafir. Gitu. Hei orang kafir. Pak, sejak kapan Anda kafir, Pak? Oh, saya baru tahu. Ternyata bapak itu kafir toh. Mantap. Astagfirullahaladzim. Saya itu muslim. Enggak mungkin bapak itu muslim. Lihat, jeans itu ciri khasnya orang kafir. Lihat kaosnya bapak gambar apa itu? Salib. Itu ciri khasnya orang-orang Nasrani. Langsung dikatakan kafir. Subhanallah. Ini perkara besar, perkara ilmiah barakallahu fikum. Ini termasuk budaya takfir yang keblinger. Ditanyakan kepada Al-Lajnah Daimah lil Ifta. Kasus ini. Kata sang penanya, yaqulu sa'il ikhtalafna fil muslim alladhi yalbasu salib syiar an-nasara. Wahai masyayikh, sebagian kami ikhtilaf tentang seorang muslim yang mengenakan baju salib syiarnya kaum Nasara. Fa ba'duna hakama bi kufrihi bidun munaqashah. Sebagian kami langsung menghukumi dia kafir dengan tanpa dialog, dengan tanpa menasihati. Wal ba'dul akhar qal la nahkum bi kufrihi hatta naqishu. Sebagian yang lain dari kami mengatakan tidak boleh kita menghukumi dia kafir hingga kita dialog sama dia. Wa nubayyin lahu tahrima dzalika wa annahu syi'arun nasara. Hingga kita menjelaskan keharamannya kepada dia dan menjelaskan merupakan syiarnya orang Nasrani. Fa in asharra ala hamlihi hakam nabi kufri. Kalau dia ternyata terus-menerus menggunakan salib tadi, maka kita hukumi dengan kekufurannya. Bagaimana ya wahai masyayikh, ada ikhtilaf di antara kami tentang seorang muslim yang menggunakan salib. Al-jawab. Ini disebutkan di Fatawa Lajnah Daimah juz yang kedua halaman 119 nomor fatwa 2245. Jawabannya adalah at-tafsilu fi hadzal amr wa amsalih huwa al-wajib. Merinci, memberikan perincian pada kasus semacam ini dan yang semisalnya itulah yang wajib. Fa idza buyyina lahu hukmu labsi as-salib wa annahu syi'arun nasara. Apabila telah dijelaskan kepada orang itu hukum mengenakan salib dan dijelaskan itu merupakan syiarnya kaum Nasara. Wa dalilun ala anna labisahu radin bintisabihi ilaihim wa ridha bima hum alaih. Dan ada bukti atau dalil yang menunjukkan sang muslim yang menggunakan salib tadi ridha. Dia ridha menisbahkan diri kepada kaum Nasara. Ridha dengan akidahnya kaum Nasara. Wa asrala dzalik, dan dia terus ngotot di atas prinsipnya tadi. hukima bi kufrih, maka bisa dihukumi kafir. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Sebab barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dirinci. Artinya dikatakan kafir langsung enggak bisa. Dikatakan enggak kafir juga enggak bisa. Dirinci sesuai dengan keadaannya. Berarti kasus yang menimpa sang muslim tadi masih ada dua ihtimal. Dua kemungkinan. Mungkin tindakan kufur, mungkin tindakan kemaksiatan. Kalau dia ridha menisbatkan diri kepada Nasrani, merestui, meridai agama mereka, salibnya mereka, syiarnya mereka, dinasihati, bergeming, menolak, terus di atas prinsipnya, dikatakan kafir. Tapi kalau dia enggak ridha, enggak, Pak, saya muslim, Pak. Nasrani, enggak, Pak, saya muslim, Pak. Demi Allah, Pak. Sumpah-sumpah, saya muslim, asli. Lah itu apa? Ya, saya kemarin beli keren aja, Pak. Kayak gimana gitu. Saya sih enggak ngerti kok kayak... Saya pikir juga bukan salib, Pak. Saya pikir apa gitu, keren. Yang ini namanya maksiat. Pelakunya dikatakan jatuh dalam kemaksiatan. Sehingga kasusnya dia dua kemungkinan. Mungkin dihukumi kufur, mungkin dihukumi maksiat. Termasuk budaya takfir yang menyimpang langsung menghukuminya kafir dengan tanpa perincian. Ini ilmiah. Yang semacam ini harus kembali kepada fatwanya para masyayikhul ummah, para ulama'ul ummah, barakallahu fikum. Pas intinya ini. Di antara budaya takfir yang keblinger, barakallahu fikum, adalah mengkafirkan seseorang dengan sebuah perbuatan yang perbuatan tadi masih mengandung dua kemungkinan. Mungkin kufur, mungkin kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib, barakallahu fikum. Intinya tindakan-tindakan yang dilakukan seorang muslim tadi masih perlu penjabaran, masih perlu perincian. Maka sikap yang benar, tabayyun, tathabbut, dijelaskan, dikasih penjelasan, dialog dan segala macamnya supaya kita mengetahui apa yang dia maukan dengan tindakan tersebut. Langsung mengkafirkan tidak boleh. Mendiamkan juga tidak boleh, dikarenakan itu merupakan kemungkaran yang sangat besar, barakallahu fikum. Sehingga ditegur, dinasihati, dijelaskan dengan cara yang baik, dikasih hujah-hujah yang kuat. Ini merupakan syiarnya kaum Nasara dan semisalnya. Akan nampak setelah itu bagaimana keadaan orang tadi. Dengan perincian yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Ini juga berlaku bagi siapa saja dari kalangan kaum muslimin ataupun muslimat yang menggunakan sesuatu yang merupakan syiarnya kaum kufar. Baik syiarnya kaum Nasara atau syiarnya kaum Yahudi atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Dalam keadaan kita yakin, siyakin-yakinnya dia masih muslim, maka tidak boleh langsung divonis kafir. Harus ada perincian terlebih dahulu dari keadaan dia. Barakallahu fikum. Yang ke berapa? Yang keempat. Delok jame kok kayaknya. Ya. Lihat jamnya kayaknya. Jam berapa ini? Jam berapa? Sebelas lebih? Empat ini. Pas insya Allah pembahasan yang keempat. Baik, ikhwan. Ini masih yang bicara yang keblinger-keblinger ya, ikhwan. Nanti insyaallah pada zuhur yang benar-benar insyaallah. Ya. Yang keempat. Dari bentuk budaya takfir yang juga menyimpang. Yang keempat kata Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah, ini juga harus di fokus ya Ikhwan, karena masalah ilmiah. Yang keempat ialah at-takfiru bima yahtamilu kaunahu kufran au ma'siyatan au mubahan. Mengkafirkan seseorang dengan sesuatu yang masih ada tiga kemungkinan. Mungkin kufur, mungkin maksiat, bahkan mungkin mubah. Tindakan yang dilakukannya itu tiga kemungkinan. Mungkin kufur, mungkin maksiat, bahkan mungkin mubah. Tapi langsung dikatakan kafir. Dicontohkan oleh beliau hafizahullah ta'ala dengan sebuah permasalahan yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, terutama pada perang Teluk, meminta bantuan orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang kafir. Ya. Meminta bantuan kepada negara-negara kufur untuk melawan kekuatan-kekuatan kufur yang lain dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dan negara muslimin yang mungkin lemah saat itu. Masya Allah. Ini yang disebutkan sama beliau. Contohnya kemarin apa ya, Pak? Meminta bantuan negara Amerika, ya, gitu ya kemarin ya. Meminta bantuan kepada negara-negara Amerika dan sekutu-sekutunya untuk melawan siapa ya, Pak? Untuk melawan tentaranya Ba'athiyah yang dipimpin Saddam Hussein ketika itu. Mencaplok apa ini maunya ya, Pak? Mau mencaplok Kuwait dan sekitarnya. Kami itu kemarin kasusnya ya, meminta bantuan tentara-tentara Amerika. Yang dimintai bantuan orang kafir. Untuk meredam serangan-serangan kafir juga. Dikatakan Ba'athiyah kufar kala itu. Saddam Hussein dikafirkan oleh para ulama Islam kala itu barakallahu fikum, dikarenakan punya akidah kafir namanya Ba'athiyah, menolak adanya hari kebangkitan. Ini perbuatan minta bantuan kepada orang kafir itu ada perinciannya dalam Islam. Mungkin kufur, mungkin maksiat, mungkin mubah. Kapan kufur, kapan dikatakan maksiat, kapan dikatakan mubah. Ini ilmu ya Ikhwan. Jawabannya adalah apabila motivasi meminta bantuan kepada orang-orang kafir ialah karena kebencian kepada kaum muslimin, loyalitas dan kecintaan kepada orang-orang kafir, bersuka cita, bergembira ketika orang-orang kafir itu menang, ini adalah kekufuran. Fala syakka fil kufur hina idzin, kata beliau. Minta bantuan Amerika karena cinta kepada orang-orang kafir di Amerika. Loyal yang sangat tinggi kepada mereka. Senang kalau Amerikanya jaya, menang dan segala macamnya. Benci dengan kaum muslimin, benci dengan Islam, benci dengan negara-negara kaum muslimin. hadza kufur, termasuk pembatal keislaman. Yang kedua, motivasi tujuan dia meminta bantuan kepada orang-orang kafir ialah urusan kemaslahatan-kemaslahatan dunia, tendensi duniawi, ketamakan-ketamakan dunia. Walaupun dia yakin tidak boleh yang semacam itu, tapi dorongan duniawi sangat kuat. Ini dikatakan oleh para ulama kemaksiatan, tindakan yang haram. Yang ketiga, meminta bantuan kepada orang kafir itu dikarenakan kondisi darurat. Ada sebagian kafir yang murtad dari kalangan Ba'athiyyin yang dipimpin Saddam Hussein ketika itu, hendak menyerang kaum muslimin, negara muslimin yang saat itu lemah, tidak punya kekuatan yang sepadan untuk menghadapi kekuatan kufar Ba'athiyyah. Maka dikarenakan kondisinya sudah tidak memungkinkan dan sangat darurat, akhirnya minta bantuan kepada negara-negara kafir yang lainnya untuk meredam kekuatan yang kafir-kafir juga. Tidak ada motivasi loyalitas. Tidak ada motivasi ketamakan-ketamakan dunia. Semata-mata kondisinya darurat. Secara kalkulasi matematikanya manusia, ketika dibiarkan, maka negara Islam tadi akan hancur, akan diambil alih oleh orang-orang kafir Ba'athi. Dan itu sangat besar kemadharatannya para kelompok. Maka dengan sangat terpaksa, dikarenakan muslimin lemah di situ, dengan sangat terpaksa meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang kafir juga. Dalam rangka untuk menyelamatkan kehormatan kaum muslimin, darah kaum muslimin, nyawa kaum muslimin, harta benda kaum muslimin. Yang ini kata para ulama, mubah. Jawabannya adalah mubah. Bahkan bisa jadi itu perkara yang lebih dari sekedar mubah sampai tingkatan wajib. Dikarenakan yang namanya kondisi darurat menghendaki demikian. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanannya. Dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang perincian tadi, ialah yang disebutkan dalam Bukhari Muslim tentang kisahnya sahabat yang mulia, Ahlul Badr, yang ikut perang Badar, Hatib ibnu Balta'ah. Yang ringkasnya membocorkan rahasia militer Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hendak menyerang kota Mekah kala itu yang masih musyrik. Hatib bin Abi Balta'ah menuliskan sebuah surat, dititipkan kepada wanita yang menuju ke arah Mekah, memberitahukan kepada keluarga-keluarga dia di kota Mekah supaya menyelamatkan diri sebelum pasukan-pasukan muslim menyerang kota Mekah. Ini sebuah tindakan yang mengerikan ya. Tergolong mengkhianati Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mengejar perempuan tadi dan berhasil mengambil surat dari dia di tengah jalan, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tangannya Rasul, maka Rasul mengatakan kepada Hatib, "Ya Hatib, ma hadza? Wahai Hatib, apa ini? Kok demikian isi surat kamu? Maka sahabat Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu memberikan uzurnya. Ya Rasulullah, la ta'ajjal 'alayya. Wahai Rasul, jangan terburu-buru menfonis aku. Inni kuntum ra'an mulsakan fi Quraisy walam akum min anfusiha. Saya ini seorang yang dompleng Quraisy ya Rasulullah, bukan asli suku Quraisy. Mulsak itu yang ditempelkan kepala suku Quraisy, tapi bukan asli Quraisy. Wa kana man ma'aka min al-muhajirin lahum qarabatun di Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum. Para sahabat muhajirin bersama dengan kau ya Rasulullah, mereka punya kerabat di kota Mekah yang bisa menjaga keluarga mereka, harta benda mereka dari serangan kaum muslimin. Fa ahbabtu idfatani dhalika min an-nas fihim an attakhidha 'indahum yadan yahmuna biha qarabati. Dan saya ingin, saya sangat menginginkan wahai Rasulullah, kalaupun luput dari aku nasab semacam itu pada mereka, paling tidak aku memiliki semacam jasa di tengah-tengah mereka yang dengan itu mereka bisa menjaga kekerabatanku. Walaupun aku bukan orang asli Quraisy ya Rasulullah, paling tidak dengan langkah yang saya tempuh ini, saya memiliki jasa di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang dengan itu mereka orang-orang Quraisy akan menjaga kekerabatanku, family-familyku. Wa ma fa'altu kufran ya Rasulullah, wa la irtidadan wa la ridan bil kufri ba'da al-islam. Sungguh ya Rasulullah, aku tidak mengerjakan kekufuran apapun. Juga bukan karena kemurtadan, juga bukan karena ridha dengan kufur setelah keislaman. Menyampaikan uzurnya. Maka Rasul mengatakan laqad shadaqakum. Ya, Hatib bin Balta'ah telah jujur menyampaikan uzurnya kepada kalian. Sahabat Umar langsung naik hitam. Ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher munafik ini. Maka Rasul mengatakan, innahu qad syahida Badr. Dia telah menyaksikan perang Badar. Wa ma yudrika la'allaha an yakuna qad tala'a 'ala ahli Badr. Faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasulullah SAW, dari mana bisa jadi wahai Umar, Allah Azza wa Jalla telah melihat dan mengetahui ahli Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, berbuatlah semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Di sini ikhwan, tindakan sahabat yang mulia Hatib bin Balta'ah, tindakannya mengerikan. Banyak ihtimal. Ihtimal kufur, ihtimal maksiat, ihtimal mubah. Tergantung motivasinya masing-masing. Kalau tindakan yang semacam itu dilatar belakangi oleh kebencian kepada Islam, ridha kepada kekufuran, tidak suka Islam itu menang, sukanya orang kafir yang menang, kufur ya kawan. Atau motivasinya ketamakan-ketamakan duniawi, haram ya kawan. Atau yang ketiga, keterpaksaan. Terpaksa berbuat demikian supaya keluarganya selamat. Yang ini mubah. Makanya Rasul enggak langsung menfonis dia kafir. Di tasabbut, di tabayyun. Intinya barakallahu fikum, tindakan ini atau yang semisal itu barakallahu fikum, dari contoh-contoh yang dibawakan sama Syekh Al-Haddadi hafizahullah, sebuah tindakan yang mengandung tiga perkara. Mungkin kufur, mungkin maksiat, mungkin mubah. Maka tidak boleh langsung dikafirkan. Dirinci terlebih dahulu apa motivasi dia berbuat demikian. Yang beliau inginkan adalah tindakan sebagian pihak dan terjadi itu ya, terutama ketika perang Teluk. Sebagian pihak yang langsung mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin, mengkafirkan negara-negara muslimin dengan tindakan semacam itu. Langsung dikatakan penguasa Tauhud. Itu penguasa yang kafir. Dikarenakan dia telah meminta bantuan orang-orang Amerika. Meminta bantuan orang-orang kafir. Allahul Musta'an. Terjadi itu. Heboh itu ya. Perang Teluk itu luar biasa fitnahnya. Tapi dengan adanya peristiwa tadi, terbongkar ternyata pemahaman-pemahaman yang selama ini terpendam. Perang Teluk memunculkan pemahaman suruhiyah, membongkar pemahaman sururiyah yang terpendam saat itu. Tokoh-tokoh sururiyin semacam Safal Hawali, semacam Salman Al-Audah, semacam Ait Al-Qarni, semacam An-Nasr Al-Umar, dan yang lain-lainnya. Tampil itu. Mengecam hukum Saudiyah dengan tindakan semacam ini. Bahkan pendiri sururiyah Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin dengan terang-terangan mengkafirkan negara Saudi dengan tindakan semacam ini. Ada hulu. Itu merupakan budaya takfir yang keblinger, yang menyimpang. Mengkafirkan seseorang dengan sebuah tindakan yang masih banyak kemungkinannya. Mungkin dia kufur, mungkin dia harap, mungkin dia mubah. Dan tindakan yang dilakukan oleh hukumah Saudiyah kala itu difatwakan oleh ulama besar pada masanya, tindakan yang sifatnya darurat. Itu tindakan yang sangat-sangat darurat kala itu, sehingga dihukumi mubah. Dan hukumah Saudiyah ketika mengeluarkan SK demikian, itu semua dari hasil fatwanya para masyaikhul kibar pada masa itu. Sehingga mereka pun juga marah kepada para ulama yang lain. Penguasanya dikatakan kafir. Dikatakan sebagai budak-budaknya George Bush, Clinton, dan segala macamnya itu. Ulama-ulamanya dikatakan sebagai ulama-ulama budak-budak penguasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tindakan takfir budayanya kaum sururiyah. As-sururiyun juga memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Khawarij. Mereka adalah cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucunya kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Naam. Ini empat. Mau saya lanjutkan, sudah jam berapa tuh ya? Kan 11.20 ini. Kurang 5 menit azan ya? Apa gimana? Masih lama? Masih lama, teruskan lagi nih, Evan. Teruskan lagi. Yang kelima. Yang kelima ini, Masya Allah, yang paling santer sampai saat ini. Mengkafirkan seorang penguasa atau siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak. Ini cikal bakalnya doktrin takfir Khawarij-Khawarij masa kini. Khawarij gaya baru, ini doktrinnya mereka sampai detik ini. Mengkafirkan penguasa, bahkan semua negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal, yang mereka sebut dengan hukum taghut, hukum kufur, dan segala macamnya. Digunakan secara mutlak. Allahul Musta'an. Dan biasa mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Al-Maidah 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Bahkan juga berhujjah dengan ayat Allah Azza wa Jal, إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini argumentasi klasik dari mulai Khawarij yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam di akhir masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan berlanjut di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai detik ini. Semuanya sama. Innal hukmu illa lillah, pegang mushaf Al-Qur'an. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Selalu. Ini yang dibawakan ya. Mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin, mengkafirkan negara-negara kaum muslimin, dikarenakan enggak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan, ini fitnah takfir yang paling dahsyat. Doktrin takfir yang paling banyak mengena pemuda-pemuda Islam, barakallahu. Nama ikhwan, jawaban secara global, ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir. Secara zahir nampak kafir. Namun barakallahu fikum, ayat ini ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, datang dari banyak jalur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga datang dari para tabi'in semacam Tawus, Atha bin Abi Rabah dan yang lain-lainnya dari kalangan salafun salih. Mereka menafsirkan kekufuran dalam ayat ini ialah kufrun duna kufrin. Baik, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan inistahallahu faqad kafar wa illam yastahillahu lam yakfur. Kalau dia meyakini kehalalan, dia meyakini kehalalan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Namun bila tidak meyakini kehalalannya, maka tidak kafir. Juga belum mengatakan dalam lafaz yang lain, man jahada ma anzalallahu faqad kafar, wa man aqarra wa lam yahkum fa huwa zalimun fasik. Barang siapa yang mengingkari hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang mengikrarkan hukum Allah tapi tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim fasik. Juga belum mengatakan dalam lafaz yang lain, innahu laisa bil kufur alladhi yadhhabuna ilaih, innahu laisa kufran yunkilu anil millah, kufrun duna kufr. Dia bukan kekufuran yang mereka anggap itu. Dia bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Dia adalah kufur yang bukan kufur. Yang kufur asgar, kufur yang kecil. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan dalam ayat yang lain, juga di Al-Ma'idah, Allah menyebutkan dengan tiga lafad. Yang pertama, humul kafirun. Yang kedua, humul fasikun. Yang ketiga, humul zalimun. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Sehingga hukumnya dirinci. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Juga dengan ayat-ayat yang di Al-Ma'idah, barakallahu fikum. Sehingga, mengkafirkan secara mutlak siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu merupakan budaya takfirnya orang-orang khawarij dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini. Itu penyimpangan, barakallahu fikum. Yang betul ikhwanatina azzaakum dirinci. Yang betul dirinci. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala kata Syekh bin Baz rahimahullahu, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah fala yakhruju an arba'ati umur. Seseorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan tidak keluar dari empat keadaan. Yang pertama, seseorang yang mengatakan saya berhukum dengan hukum manusia dikarenakan hukum manusia ini lebih afdal dari hukum Allah, ini kafir, kufur akbar. Yang kedua, dia mengatakan saya berhukum dengan hukum manusia karena hukum manusia itu semisal, sederajat dengan hukum Allah. Yang ini boleh, ini juga boleh. Ini juga kafir, kufur akbar. Yang ketiga, seseorang yang mengatakan aku berhukum dengan hukum manusia ini, saya yakin, saya meyakini hukum Allah lebih afdal, tapi boleh bagi saya berhukum dengan hukum manusia ini. Nah, ini kafir juga, Ikhwan. Kufur akbar. Nah, yang keempat, dia mengatakan aku berhukum dengan hukum manusia ini, tapi saya yakin hukum Allah itu lebih afdal, hukum Allah itu lebih mulia. Tidak boleh sesungguhnya berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal. Tetapi, banyak alasan, banyak tendensi. Bermudah-mudahan dalam bab ini. Ini dikatakan sebagai kufrun asgar, kufur yang kecil, bukan kufur akbar. Empat keadaan warakulatikum. Baik, ada wabah. Kemudian, anggaplah orang tadi masuk pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Yang dikatakan kufur akbar. Ayat itu sifatnya umum, bukan vonis. Adapun mengkafirkan orang tertentu, penguasa tertentu, negara tertentu, dengan hukum vonis kafir, dengan sebab ini, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, dan harus hilang faktor-faktor penghalangnya, barakallahu. Bedakan hukum umum dengan hukum vonis. Ayatnya bicara umum siapa saja. Maka tidak boleh digunakan untuk pembahasan vonis si fulan kafir dengan sebab itu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal fa namtina anzakumullah. Ini poin-poin lima ya ikhwan ya, semuanya ikhwan ya. Bentuk-bentuk budaya-budaya takfir yang kebelingannya menyimpang barakallahu fikum. Yang efeknya sangat mengerikan. Semua efek-efek yang disebutkan di awal, efek terkait dengan individu, terkait dengan jamaah kaum muslimin, terkait dengan Islam secara keseluruhan, itu semuanya berlaku pada budaya takfir yang lima poin tadi. Ini budaya-budaya takfir yang menyimpang, yang berseberangan dengan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, prinsipnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam bab takfir. Insyaallah taala nanti setelah zuhur langsung. Langsung. Ya baik. Langsung. Tadi apa pengumuman? Langsung. Iya. Baik, mau langsung ada masalah. Insyaallah pada zuhur nanti teruskan kembali penjelasan terkait dengan masalah